وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di Masjid Juglus Kalekan untuk kembali melanjutkan membaca kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyaini. Di pertemuan yang lalu kita sampai halaman 98, kemudian malam ini kita melanjutkan membaca di halaman 99. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala qala wala naral khuruja 'alal a'immati. Penulis kitab hafizahullahu ta'ala Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala mengatakan, lantas keduanya yaitu Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, wala nara, dan kami tidak berpendapat. Naro, kami di sini ya beliau berdua beserta dengan seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah. Kami tidak melihat al-khuruja bolehnya seseorang melakukan pemberontakan, kudeta, alal a'immati terhadap penguasa kaum muslimin. Ini merupakan prinsip sunnah, pondasi akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan kitab ini ditulis ratusan tahun sebelum negara kesatuan Republik Indonesia ini lahir. Indonesia lahir tahun berapa? Tahun 17 Agustus 1945. Benar ya? Itu kelahiran negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Imam Abu Hatim Ar-Razi ini meninggal tahun 277 Hijriah. Sekarang tahun 1443 Hijriah. Jadi beliau hidup berapa abad yang lalu? 12 abad. Sekitar 12 abad yang lalu. Beliau sudah menyatakan prinsip akidah ini. Dan prinsip ini disepakati para imam ahli sunnah sejak zaman sahabat tabi'in, sejak zaman Imam Abu Hatim Ar-Razi hidup, sampai zaman kita sekarang ini. Jadi gak ada kaitannya dengan menjilat penguasa, gak ada. Prinsip ini sudah dinyatakan oleh Nabi sejak 14 abad yang lalu. Kemudian dikumandangkan oleh para ulama sunnah, di antaranya Imam Abu Hatim Ar-Razi, sejak tahun 200 sekian Hijriah atau sekitar 12 abad yang lalu gitu. Penjelasan disebutkan di sini al-khuruju 'alal a'immati, pemberontakan dan kudeta terhadap penguasa itu huwa sa'yu, yaitu sebuah upaya fi 'azlis salatinil muslimin bi qitalihim. Adalah upaya dan usaha fi'azli untuk melengsarkan as-salatin al-muslimin, para penguasa kaum muslimin, penguasa yang masih berstatus sebagai orang Islam. Biqitalihim, dengan cara memerangi mereka, mengangkat senjata, awit tahazzubu diddahum, atau membentuk kelompok untuk menentang mereka. Wa ta'libir ra'iyati 'alaihim bil kalimatil mufarriqati. Wa ta'libir ra'iyah, memprovokasi rakyat, bil kalimatil mufarriqah, dengan kalimat-kalimat yang memecah belah. Wastasyji'il kharijina 'alaihim, kemudian memotivasi, menyokong ya, memberikan dukungan baik secara materi maupun non dari dukungan kepada siapa? Kepada para pemberontak. Alaihim. Di dalam melancarkan aksi mereka. Ini adalah definisi apa? Al-Khuruj. Kudeta. Jadi yang dimaksud dengan Al-Khuruj, pemberontakan kepada penguasa itu tidak hanya sekedar melakukan pemberontakan dengan membentuk apa namanya itu gerakan gerakan apa namanya subversif atau dia membentuk organisasi terlarang misalnya namanya apa tuh kayak orang Papua mau bikin Papua merdeka, orang Ambon juga bikin RMS Republik Maluku Selatan. Gerakan-gerakan seperti itu namanya apa? Ya, gerakan separatis. Tidak mesti seperti itu. Bahkan termasuk Al-Khuruj, mengkudeta penguasa itu, termasuk ke dalamnya adalah At-Tahazzub Diddahum. Membentuk kelompok untuk menentang penguasa. Wa ta'libir ra'iyah. Alaihim bil kalimatil mufarriqah. Yaitu memprovokasi rakyat agar membenci kepada penguasanya. Ini semua merupakan bentuk Al-Khuruj, kudeta yang dilarang. Larangannya dari Al-Quran, larangannya dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia, larangan dari khuruj ini, larangan dari mengkudeta penguasa kaum muslimin ini menjadi pondasi akidah Islamiyah. Yang disepakati oleh para ulama pengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun penguasanya jahat, meskipun penguasanya tukang korup, penguasanya tukang mabuk, tukang zina, tukang rampok uang rakyat, tukang nepotisme misalnya, kita tetap tidak boleh melakukan pemberontakan. Bukan dalam rangka mendukung kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa. La wa alfula. Tidak dan sekali-kali tidak. Seribu kali tidak. Kita tidak pernah mendukung adanya kemaksiatan, kemungkaran, tempat-tempat perzinahan, bank-bank riba. Kita tidak mendukung itu. Meskipun penguasa mendukungnya, kita tidak boleh memberontak kepadanya. Bukan dalam rangka mendukung kemaksiatannya. Karena sebagian kaum muslimin, na'udzubillah min dzalik, yang mereka ini jauh dari tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sering berburuk sangka. Dikiranya ahli sunnah ini tatkala melarang kaum muslimin dari melakukan pemberontakan, dikiranya ahli sunnah ini pengen menjadi antek-antek penguasa. Pengen menjadi penolong kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Jawabnya tidak seperti itu. Saya sering mengulang-ulang analogi sederhana yang mungkin bisa mengeluarkan kita dari cara berpikir yang dungu. Pemimpin paling kecil dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, ya ayah kita itu. Meskipun ayah kita itu seorang yang suka minum khamer, suka berjudi, suka berzina, na'udzubillahi min dzalik. Kita tidak boleh melakukan pemberontakan kepada ayah kita. Tidak boleh menyebarkan aib-aib ayah kita. Tidak boleh menghina ayah kita di hadapan khalayak ramai. Apakah berarti kita mendukung kemaksiatan yang dilakukan oleh ayah kita? Jawabnya tidak. Terus kenapa kita hanya diam saja? Kita tidak pernah diam. Jazakallahu khairan. Kita menasihati ayah kita, memberikan peringatan, membacakan dalil, mendoakan kebaikan dengan tulus ikhlas agar ayah kita diberikan hidayah. Seperti itu pula lah sikap kita kepada penguasa kita yang masih berstatus sebagai seorang muslim. Meskipun dia jahat, tidak boleh kita melakukan pemberontakan. Mendoakan laknat misalnya, mendoakan keburukan misalnya. Tapi kenapa sebagian kita ini lebih suka hatinya, jiwanya, condong untuk membenci penguasa? dan hobi membaca berita-berita yang menebarkan kelemahan, kejahatan, kemaksiatan penguasa. Kita baca berita ini. Misalnya ini anu ya, lembaran-lembaran sosmed yang berisi berita macam-macam. Berita pencurian biasa, berita kecelakaan biasa. Ketika ada berita presiden dipermalukan gitu, wah, mata kita tuh langsung berbinar-binar gitu. Ada enggak orang seperti ini? Ada enggak? Ada. Iki wong ya teko yoan. Ada yang seperti itu. Kenapa? Pokoknya setiap kali dia membaca berita yang menceritakan aib dari penguasa, matanya itu berbinar-binar. Seolah-olah dia mendapatkan mutiara ilmu yang terpendam jutaan tahun lamanya. Kenapa bisa seperti itu ya? Jawabnya satu, karena dia jauh dari membaca Al-Quran, jauh dari membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari membaca keterangan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Yang masuk ke otaknya dia dari pagi sampai malam hari adalah berita media massa. Apakah itu koran, apakah majalah, apakah televisi, apa radio, atau sosmed di zaman sekarang ini. Tapi kalau mengikuti kajian sunnah yang dibacakan ayat, dibacakan hadis, dibacakan ijma' para ulama, dia ngantuk, lemes. Tapi kalau baca berita berisi aib penguasa, matanya melek. Meskipun sudah 2 hari tidak tidur, kalau lihat itu melek lagi semangatnya. Lalu mulai dia ikut menyebarkan berita tersebut. Na'udzubillahi minta. Itu bukan ilmu. Berita-berita itu bukan ilmu sama sekali. Kata Al-Imam Syafi'i, al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dzaka fawaswasu syayatin. Kata beliau dalam bait syairnya, kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun illa al-haditha wa illa al-fiqha fid din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dzaka fawaswasu syayatin. Kulul ulum, setiap ilmu itu, siwal Qur'ani, selain Al-Quran, masgholatun, itu hanya menyibukkan. Dan tidak bermanfaat. Kulul ulumi, setiap ilmu selain Al-Quran, itu hanya menyibukkan hati saja. Illal haditha wa illal fiqha fiddin. Kecuali ilmu hadis. Kecuali bertafaqquh di dalam agama. Membaca Al-Quran, membaca sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma siwa ala ilmu maka nafihi qala haddathana. Yang disebut ilmu itu yang ada rantai sanad di dalamnya. Ya. Haddathana fulan an Abi Hurairah anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala. Itulah ilmu. Wa ma siwa dzaka, adapun yang lainnya itu fawaswasu syayatin, hanyalah was-wasnya setan. Apalagi berita. Saya sering menyampaikan berita itu, Mas, di zaman sekarang semuanya hoax. Yang benar hanya perakiraan cuaca saja sama jadwal waktu sholat. Berita televisi itu, ya. Semuanya hoax. Tergantung siapa yang membuat berita. Hanya mengusung kepentingan politik, kepentingan partai, kepentingan kelompok. Tanpa memperdulikan benar dan tidaknya berita tersebut. Saya yakin kita semua menjadi saksi akan banyaknya berita hoax. Yang kita dapati di grup-grup WhatsApp kita. Sering kita dapat berita hoax yang kita anggap benar. Tapi setelah itu kita tahu, oh ternyata beritanya ngapusi. Kita sering mendapatkan itu. Puluhan kali, bahkan mungkin ratusan kali. Tapi kenapa kita masih gandrung dengan berita-berita ini? Yang kebenarannya itu wallahu a'lam. Keleyang kabur kanginan kandang langit kemul mego. Tidak jelas. Sedangkan Al-Quran Sunnah yang kebenarannya mutlak, justru kita malas-malasan mempelajarinya. Ini prinsip sunnah. Melarang kita dari melakukan pemberontakan kepada penguasa. Dan dalilnya banyak sekali, geladrah. Ini kitab ini, tulisan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Qa'idah mukhtasarah fi wujubi ta'atillahi wa rasulihi wa ulatil umur. Ta'lifu Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. Kaidah yang ringkas di dalam menjelaskan kewajiban mentaati Allah, mentaati Rasulnya, dan mentaati penguasa kaum muslimin. Dalil dari Al-Quran Sunnah ada di buku ini. Dari ijma', dari qiyas ada di buku ini. Bukunya ringkas. Dan kita sudah mengkhatamkan risalah ini. Di mana? Di mana? Di Masjid Al-Firdaus. Di kaji teko sebelum di Masjid Joglo, kita pengajiannya di Masjid Al-Firdaus. Dan ini sudah khatam ini. Teman-teman nanti bisa minta rekamannya kepada panitia. Nanti akan saya bacakan sekilas tentang dalil yang melarang kita melakukan pemberontakan kepada penguasa. Dan ingat, pemberontakan bukan hanya orang melakukan gerakan separatis, termasuk menyebarkan aib-aib penguasa itu merupakan bentuk pemberontakan. Termasuk memprovokasi rakyat agar membenci penguasanya itu merupakan pemberontakan. Antum ayah antum tukang minum khamer, lalu antum memprovokasi adiknya. Le, duk, tak kandani. Saya sebagai anak tertua menginginkan kebaikan bagi kalian semua. Adikku lanang loro, adikku wedok loro, lurungokno kakangmu arep ngomong. Bapakmu kae, kae menungso ra cetho kae. Tukang mendem. Mari kita gulingkan bersama-sama. Kita demo, kita minta ganti bapak yang baru. Itu anak durhaka seperti ini. Paham enggak? Meskipun dia tidak melakukan pembacaan kepada ayahnya. Atau bapaknya pas mendem ditekak komburi mati. Dia tidak melakukan gerakan separatis. Tapi dia memprovokasi rakyat. Untuk membenci kepada penguasanya. Itu merupakan bentuk apa? Al-Khuruj. Dan itu bukan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Itu ajaran orang-orang khawarij. Kaum radikal. Kaum reaksioner. Yang sering terbakar emosinya tanpa memperdulikan dalil-dalil agama. Kaum sumbu, sumbu apa? Sumbu pendek. Eneng-eneng apa sidik nesu, eneng apa sidik nesu, eneng apa sidik nesu. Al-Quran dilecehkan, marah. Kalimat Tauhid dibakar, marah. Dia sendiri menduduki. Kalimat Tauhid. Sebagian mereka ada yang jadi jagal sapi itu bangga. Jagal sapi itu bajunya ditulis, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya tanya, orang yang melumuri kalimat Tauhid dengan benda najis itu penghinaan apa bukan? Penghinaan bukan? Penghinaan itu. Sementara darah yang muncrat dari hewan itu najis itu. Kenapa kita njagal malah pakai top ini La ilaha illallah bajunya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sama saja kita menyengaja untuk melumuri kalimat Tauhid dengan benda-benda najis. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan seandainya kita melumuri kalimat La ilaha illallah dengan kotoran sapi saja, itu penghinaan padahal kotoran sapi tidak najis, apalagi dikenai benda najis. Ya, antum yang punya kaos La ilaha illallah terus kotoran antum lebokke ning WC gitu. Timurke karo sempak begitu. Itu kan penghinaan itu, coba. Sadar enggak antum dengan perbuatan itu? Ya, jangan membuat kalimat tauhid di baju, di celana. Nanti kalau kotor dijadikan satu dengan celana dalam. Mungkin jadi satu dengan celana istri antum yang kena darah haid itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wah, saya kalau jadi orang-orang pergerakan ini dia orang yang cinta dengan simbolisme. Gandrung dengan simbol-simbol saja. Dengan logo-logo. Tetapi intisari ajaran Islam. Pondasi sunnah sendiri mereka tidak ngerti. Marah ketika logo-logo ini dihinakan, tapi mereka tuh justru sering menghinakan simbol-simbol keislaman tersebut. Dan mereka tidak peduli dengan prinsip-prinsip sunnah yang justru diwariskan oleh Nabi kepada para sahabat dan diwariskan para ulama sunnah dari satu generasi ke generasi yang lain. Rawa Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan An Wa'il bin Hujrin dari Wa'il bin Hujur. Qala, dia berkata, Sa'ala Salamah bin Yazid al-Ju'fi. Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya. Bertanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Salamah bin Yazid mengatakan, Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, Ara'aita in qamat alaina umara'u. Yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana. Wahai Nabi Allah, ara'aita apa pendapat engkau in qamat 'alaina, jika nanti tegak di tengah-tengah kami, ada di tengah-tengah kami umara, para penguasa, para pemimpin, yas'aluna haqqahum, yang mereka senantiasa menuntut hak mereka kepada kami sebagai rakyat. Wahai Nabi, nanti kalau ada penguasa dan pemimpin yang senantiasa menuntut haknya kepada kami, wa yamna'una haqqana, dan mereka menghalangi kami dari mendapatkan hak kami. Penguasa yang hanya pengen dilayani tapi tidak mau melayani rakyatnya. Penguasa yang hanya ingin mendapatkan haknya dari rakyat tapi dia tidak mau menunaikan kewajiban penguasa kepada rakyatnya. Seorang ayah yang hanya ingin dilayani oleh anaknya tetapi dia tidak mau bekerja menafkahi anaknya. Le, pijeti bapak. Wes pijeti. Tukane udut. Anggo diti sapa Pak? Ditmu no. Ngerti bapak ira nyambut gawe barang dadak takon wong edan ngono misal. Karena kalau nanti kami menemui pemimpin seperti itu, apa yang harus kami lakukan wahai Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa ati'u." Kalian tetaplah mendengar instruksi penguasa kalian itu, yang jahat itu, yang hanya tahu menuntut hak, tidak mau melakukan kewajiban. Wa ati'u, dan taatlah kepada mereka. Fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma humiltum. Karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas ulah mereka sendiri, dan kalian juga hanya akan dimintai pertanggungjawaban ya atas ulah kalian sendiri. Kewajiban mereka nanti akan ditanyakan oleh Allah. Kenapa kamu sebagai penguasa kok jahat? Kok hanya nuntut hak melupakan kewajiban? Dan Allah nanti juga hanya akan bertanya kepada kita tentang kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai rakyat apa? Mendengar, taat, menasehati dengan baik, mendoakan, menjaga wibawa penguasa, tidak menyebarkan. Itu yang akan ditanyakan ke kita. Kita tidak akan ditanya, "Kowe ngopo duwe bapak gendo kok duwe bapak elek kok meneng wae ngopo?" Kita enggak akan ditanya begitu. "Kenapa kamu tidak memberontak kepada ayahmu?" Kita tidak ditanya itu. Masalah ayah kita jahat itu nanti pertanggungjawaban ayah kita dengan Allah. Apakah kita diam? Tidak. Kita menasihati ayah kita, mendoakan ayah kita di waktu-waktu yang mustajabah. Begitu. Bukan malah mendoakan laknat untuk ayah kita. "Ya Allah, laknatlah ayah saya ini." Berarti secara tidak langsung kita suka dipimpin oleh orang yang terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis-hadis seperti ini banyak sekali. Antum bisa cek di dalam Kitabus Sunnah. Tulisan Imam Ibnu Abi Asim. Atau ini risalahnya. Qa'idah mukhtasarah fi wujubi ta'atillah wa rasulihi wa wulatil umur. Warawal Bukhari, dan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam sahihnya nomor 7054. Wa muslimun, demikian pula Muslim nomor 1849. Setiap pondasi sunnah yang dituliskan di sini mesti berdalilkan Al-Quran dan sunnah. Tapi dalil Al-Quran sunnah yang banyak ini dan ijma' yang disepakati ini terkadang itu dibuang begitu saja oleh kita. Hanya gara-gara kita apa? Baca satu berita. Kayak yang kemarin itu loh. Ya. Wah, pemerintah Saudi menangkapi para ulama yang mengkritik mereka. Terus piye? Ha, terus pokoknya isi syara akidah ar-rajiyah ini buang kabeh ra kanggo. Dalil yang sangat banyak dibuang hanya karena berita. Padahal berita itu masih harus ditinjau ulang berapa kali? Mungkin 1000 kali. Berita itu kebenarannya. Ada yang menyebarkan berita katanya di samping Masjidil Haram itu ada hotel mewah di mana orang Yahudi dan Nasrani berkumpul di situ setiap hari berzina, berjudi dan dilindungi oleh pemerintah Saudi. Itu banyak yang percaya itu. Kalau yang percaya wong ora sekolah wajar ya. Ustadz itu banyak yang percaya berita kayak gitu itu. Lah kalau memang benar kan bisa dicek toh. Jamaah haji kita banyak. Ya, ustaz-ustaz kita yang belajar di Madinah, di Mekah banyak sekali. Enggak ada satupun itu yang menyatakan adanya itu. Berita itu padahal Nabi mengatakan keluarkan orang-orang kafir dari Mekah. Sampai sekarang enggak ada. Tapi berita yang beredar di internet itu dipercaya, ditelan begitu saja. Padahal tidak jelas ujung pangkalnya. Kemudian dalil-dalil yang sudah sangat banyak ini. Ayat, hadis, nukilan ulama dibuang dengan entengnya. Jadi kita ini pengikut sunnah wal jamaah apa pengikut Quran wal huwak? Ahlul Quran wal jamaah atau ahlul Quran wal getebus? Ya. Yang lebih mempercayai berita-berita di media massa. Katanya lagi da'i-da'i sunnah itu adalah merupakan antek Yahudi. Setiap tahun Ustaz Wahabi itu mendapat gaji 20 juta. Nek 20 juta wis rapi meneh aku. Ya, Indo. Ya. Belum pernah saya dapat gaji 20 juta. Sopo le gaji? Enggak ada. Bener enggak antum mendengar berita ini apa enggak? Katanya Ustaz Wahabi digaji 20 juta. Katanya mereka itu antek penguasa, malah kita tuh yang sering dituduh radikalisme sama penguasa. Padahal kita orang yang paling gencar mengingatkan kaum muslimin agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan tidak mudah menyebarkan aib penguasa. Malah kita itu yang sering mendapat tuduhan radikalisme. Coba bayangkan. Tapi apakah kita berhenti gara-gara dituduh? Ah, melu ahli sunahi sarwar kosotok. Ya. Kita memberikan loyalitas kepada penguasa. Ya, sesuai dengan kaidah syariat, sesuai dengan batasan-batasan agama. Tapi kita yang sering dipojokkan oleh penguasa. Kalau begitu, wes melu tukang demo, kan? Malah pernah dituduh radikal, benar nggak? Mahasiswa-mahasiswa yang demo itu apa pernah dituduh radikal, membawa pemikiran terorisme? Malah enggak. Yang ngaji-ngaji begini malah sering dapat tuduhan. Tuduhan katanya radikalisme, katanya pengen buat bom. Lawang kita ini berfatwa mercon saja haram. Nyumet kembang api, mercon, udut saja haram. Dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kok Arab ngebom? Kita bom dengan dalil. Kita bom dengan hujjah. Kita bom dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah kita berhenti? Tidak. Karena memang perjuangan kita, dakwah kita ini bukan dalam rangka untuk mengharap pujian dari penguasa. Lah, kita tidak mengetuk pintu penguasa. Kita justru menjauh dari penguasa. Karena orang yang terlalu dekat dengan penguasa itu juga horor juga. Bisa malih loh. Ya, bisa malih grimbyang. Poneh kon tanda tangan 1 miliar. Waduh, horor. Kita tidak menjilat pada penguasa, kita juga tidak mau melakukan pemberontakan kepada penguasa. Kita ingin merdeka menyampaikan dakwah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman kaum as-salafus soleh. Dalam riwayat Bukhari Muslimin, yakni Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, beliau bersabda, man barang siapa ro'a, melihat. Ini yang mengatakan Nabi sejak 14 abad yang lalu. Man barang siapa ro'a, melihat, min amirihi, dari penguasanya, syai'an, sesuatu, yakrahuhu, yang dia benci. Barang siapa melihat sesuatu dari penguasanya yang dia benci terhadap sesuatu itu, fal yasbir alaih, hendaknya dia bersabar atasnya. Kata Nabi, antum melihat penguasa antum korup, penguasa antum judi, penguasa antum zina, tukang bohong, fal yasbir alaih, hendaknya bersabar atasnya. Kata siapa? Kata Nabi. Tapi hadis yang seperti ucapan Nabi ini dibuang begitu saja hanya dengan celemongan orang yang bukan ulama, bukan juga seorang penuntut ilmu. Mosok penguasa jahat kurkon meneng ki awake dhewe kon sabar terus. Sampai kapan kita sabar? Dia ngomong seperti itu dalam rangka untuk membuang sabda Nabi. Perintah Nabi dibuang begitu saja sama dia. Enteng sekali mereka membuang hadis itu. Na'udzubillahi min dzalik. Terus di mana konsekuensi syahadat kita? Saat kita sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, saya bersaksi Muhammad adalah nabi dan utusan Allah, itu konsekuensinya empat. Dan ini saya ulang-ulang terus. Tasdiquhu fima akhbar. Mempercayai seluruh kabar yang diucapkan oleh nabi. Wa ta'atuhu fima amar. Mentaati seluruh perintah nabi. Seluruh kabarnya dipercaya, seluruh perintahnya dilaksanakan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi semua larangan nabi. Larangan nabi semua harus ditinggalkan, tidak boleh kita langgar. Wa alla yu'badallah illa bima syara'. Yang keempat, konsekuensi syahadat, kita tidak boleh beribadah kepada Allah melainkan dengan menggunakan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensinya. Nabi memerintahkan, barang siapa melihat sesuatu pada diri penguasanya yang dia benci, faliyasbir. Hendaknya dia bersabar. Sabari menang. Bukan memberontak. Bukan menyebarkan aib-aib penguasa di hadapan khalayak ramai. Fa'innahu, karena sesungguhnya man farakal jama'ah, barang siapa dia meninggalkan al-jama'ah shibron, satu jengkal saja, famata, lalu dia mati, illa mata mitatan jahiliyatan, kecuali dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Coba antum baca hadis itu dari awal, direnungi. Aku tak ngombisik. Barang siapa melihat sesuatu pada diri penguasanya yang dia benci, hendaknya dia sabar. Karena jika seseorang keluar dari al-jamaah, dari penguasanya, satu jengkal saja, sekilan, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Bukan ucapan saya, bukan ucapan ulama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor hadisnya jelas tertulis di situ. Maka hendaknya masing-masing kita menimbang kadar keimanan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita sudah meyakini Islam sebagai agama yang hak, kita sudah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kita melihat sabda Nabi yang demikian terang, hendaknya kita segera menentukan sikap. Dan al-jamaah yang disebut di dalam hadis ini adalah jama'atul muslimina wa imamuhum. Jama'ah kaum muslimin dan penguasa mereka. Bukan al-jama'ah diartikan sebagai sebuah sekte, kelompok, ormas. Ya. Karena ada orang membuat kelompok diberi nama dengan al-jama'ah. Jama'ah, al-jama'ah, al-islamiyah. Islam jama'ah. Jama'ah al-muslimin. Jama'ah, jama'ah, jama'ah, jama'ah, jama'ah. Semua orang bikin jama'ah. Jama'ah kaji teko. Misalnya. Jama'ah kaji teko itu, amirnya itu, ya Abul Aswad itu. Kalau kamu tidak taat kepada Abul Aswad sejengkal saja, maka kamu mati jahiliyah. Waduh, medeni men. Setiap kelompok yang menamakan dirinya dengan jamaah itu menakut-nakuti jamaahnya dengan hadis ini. Ya. Jamaah kaji teko nakut-nakuti jamaahnya. Jamaah bergas nakut-nakuti jamaahnya. Jamaah apa nih? Jamaah Sabto Palon. Jamaah Noyo Genggong misalnya, menakut-nakuti. Enggak benar. Tapi yang disebut dengan al-jamaah itu adalah satu negara yang dipimpin oleh penguasa kaum muslimin. Penguasanya ini memiliki power untuk menjalankan roda pemerintahan. Tapi kalau pemimpin-pemimpin jamaah ini, apa mereka punya power? Apa mereka bisa memberangkatkan haji? Apa dia bisa mengendalikan TNI, polisi? Dia bisa menjalin kerjasama dengan negara lain? melakukan teken kontrak dengan negara lain? Enggak bisa. Ya, jadi kalau antum ikut pengajian, namanya pakai al-jamaah, ya. Kemudian antum ditakut-takut kalau tidak berbaiat kepada pemimpin al-jamaah itu, maka antum mati jahiliyah, itu adalah aliran sesat. Bisa dipastikan itu. Tapi yang disebut dengan al-jamaah adalah kaum muslimin semuanya. Yang ahlil kiblat. Yang sholatnya menghadap ke kiblat. Dia bersyahadat, dia sholat, dia zakat. Dia puasa, dia haji. Lalu dia berkumpul dalam satu wilayah dipimpin oleh penguasanya. Itu yang disebut dengan al-jamaah. Barang siapa keluar dari al-jamaah, merongrong kekuasaan penguasanya satu jengkal saja, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Dan mati jahiliyah di sini maknanya bukan mati kafir, bukan. Ya. Karena ada beberapa perbuatan yang disifati oleh dalil sebagai perbuatan jahiliyah, tapi pelakunya itu tidak kafir. Contoh, ya ini menyebarkan aib-aib penguasa itu perilaku jahiliyah. Apakah berarti menyebarkan aib penguasa kafir? Tidak. Kita orang yang paling insaf, paling objektif di dalam menghukumi sesuai porsi. Itu perbuatan tidak benar, tetapi tidak mencapai derajat kekafiran. Contoh, Nabi juga mengatakan bahwa seorang yang ditinggal mati keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya, lalu dia menampar pipinya, menyobek bajunya, menaburkan apa? Pasir ke atas kepalanya, lalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, itu adalah perbuatan jahiliyah. Kalau ada orang istrinya mati, atau seorang istri suaminya mati, lalu dia menampar pipinya, menyobek-nyobek bajunya, gulung komeng, itu adalah perbuatan jahiliyah. Tapi apa pelakunya kafir? Tidak. Jadi tidak setiap hal yang disifati oleh dalil itu jahiliyah, maka otomatis menjadi kafir. Tapi antum lihat sekte-sekte yang memakai nama al-jamaah itu. Kalau pokoknya nek kowe rae baiat karo aku, ra manut karo aku, kowe mati jahiliyah, mati kafir. Itu kesesatan berikutnya. Kenapa banyak orang terjerumus ke dalam aliran-aliran sesat itu? Karena mereka tidak mengetahui prinsip-prinsip sunnah yang telah diwariskan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Sejak zaman Nabi sampai masa kita sekarang. Maka berbahagialah kita. Termasuk orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah. Ya, meskipun hanya sepekan sekali. Untuk mempelajari pondasi akidah. Mempelajari prinsip-prinsip sunnah. Yang dengan prinsip tersebut kita bisa membentengi diri kita. Dari berbagai macam syubhat dan kesesatan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi syarhihi fil Fathhi. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam syarah beliau. Syarah itu penjelasan artinya. Makanya di halaman ini kan ada ucapan dua orang Ar-Razi, terus di bawahnya ada asy-syarhu. Asy-syarhu itu artinya penjelasan. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab tebal berisi syarah terhadap Sahih Bukhari. Penjelasan tafsir terhadap Sahih Bukhari yang disebut dengan apa? Fathul Bari. Beliau mengatakan di dalam Fathul Bari, jilid ke-7, halaman 13, saat menjelaskan makna hadis ini, qala Ibnu Abi Jamrah. Ibnu Abi Jamrah mengatakan, wal muradu bil mufaraqati, yang dimaksud dengan mufaraqah. Ya, tadi kan di dalam hadis Nabi mengatakan, man faraqal jamaah, kan gitu. Barang siapa meninggalkan jamaah atau menyelisihi jamaah. Yang disebut al-mufaraqah itu siapa? Kembalikan kepada para ulama. Aja tok pahami dhewe. Awake dhewe ini siapa? Kita bukan ulama. Kita tidak tahu tafsir hadis. Kita harus mengambil pemahaman hadis tersebut dari para ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan mereka mengambil pemahaman itu dari sebaik-baik generasi. Sehingga pemahaman kita itu tidak ngawur. Berjalan di atas koridor yang benar. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menukil ucapan Ibnu Abi Jamrah. Al-muradu bil mufaraqah, yang disebut dengan al-mufaraqah, menyelisihi al-jama'ah adalah as-sa'yu, berupaya, berusaha, fi halli 'aqdil bai'ah, untuk membatalkan tali bai'at allati hasalat lidzalikal amir yang telah sah diberikan kepada penguasa walau bi adna syai'in, meskipun dengan sesuatu yang paling ringan. Fakanna anha bimiqdari syibri. Kemudian Nabi memberikan kinayah meskipun dia berusaha membatalkan bai'at itu sebanyak satu jengkal saja. Li'anna al-akhdha fi dhalika ya'u'u ila safkid dima'i bighairi haq. Li'anna karena al-akhdha fi dhalika, mengambil perbuatan itu, membatalkan bai'at kita kepada penguasa kita, meninggalkan ketaatan pada penguasa kita itu, ya'u'u ila safkid dima', itu akan menyebabkan kepada pertumpahan darah. Bighairi haq, dengan tanpa ada alasan yang hak. Maka antum lihat para dai yang pekerjaannya siang, malam, pagi, sore memprovokasi umat untuk membenci penguasanya. Ujung-ujungnya apa? Demo. Ujung-ujungnya apa? Pertumpahan darah. Ujung-ujungnya apa? Kudeta. Ujung-ujungnya pemberontakan. Ujung-ujungnya tindakan separatis. Seperti itu. Itu yang mengatakan siapa? Imam Ibnu Abi Jamrah. Yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka orang-orang yang menyimpan api dendam kepada penguasa kaum muslimin, lalu mengkafirkan mereka, mereka itu sedang meniti jalan radikalisme sedikit demi sedikit. Lama-lama menjadi bukit. Sedang mencuci muka dan tangan mereka, melumuri badan mereka dengan sepercik air keriwian yang lama-lama menjadi gerojokan. Keriwian tadi, gerojokan. Begitu. Orang-orang melakukan tindakan terorisme itu apa langsung jedot dor gitu? Enggak. Dimulai dari doktrin dulu. Sedikit demi sedikit. Ya. Menyebarkan aib penguasa, lalu mengkafirkan penguasa, menganggap mereka taghut. Setelah taghut wajib diperangi. Setelah diperangi mengumpulkan nyali. Setelah mengumpulkan nyali dimotivasi akan dinikahkan dengan bidadari. Kemudian dia nekat meledakkan diri dan mengklaim dirinya sebagai orang yang mati syahid. Dan mayatnya tersenyum karena melihat cantiknya bidadari. Dan orang-orang ini seringkali, ya karena jauh dari bimbingan sunnah, terkadang mereka itu membuat cerita khayalan-khayalan. Contoh, ada dulu waktu saya masih remaja ya, ada salah satu pelaku bom ya yang mengkafirkan penguasa di negeri kita itu, dia melakukan tindakan pengeboman, lalu dia mati. Wajahnya tuh dipoto. Dikesankan, oh ini wajahnya sedang tersenyum. Lalu ketika sedang layat itu ada burung. Burung itu loh terbang. Muter-muter di atas langit itu. Antum pernah lihat itu? Pernah? Siapa yang pernah lihat? Mantuk-mantuk orang acung. Saya pernah melihat. Itu namanya alap-alap atau bidu. Atau elang Jawa yang biasa. Terus terbang muter-muter itu. Itu kan pemandangan yang biasa kan? Di halaman rumah saya sering ada itu. Apalagi di Gunung Kidul. Di hutan, di alas itu banyak. Biasanya dia mengincar anak-anak ayam. Mereka itu ketika sedang layat. Pelaku bom meninggal itu. Melihat burung itu. Oh Masya Allah, itu adalah burung surga. Surga kok ngendi cah? Kan ada hadis mengatakan. Arwah dari mujahidin itu dimasukkan ke dalam burung berwarna hijau. Lalu mereka terbang mengelilingi surga untuk. Supaya bisa maksimal menikmati indahnya surga. Banyak burung terbang keliling itu tuh. Dipoto. Wah ini menjadi pertanda bahwasanya si fulan itu mati syahid. Buktinya ini burung surga datang ke desa kita. Eneng yang seperti itu. Dan itu viral beritanya waktu itu. Di mana akal? Di mana fikiran? Di mana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kok manusia di dunia bisa melihat burung surga? Ya. Di mana akidah kita? Menunjukkan mereka adalah orang-orang yang lemah akidahnya. Jauh dari bimbingan syariat. Sehingga membuat cerita-cerita itu di otak-atik gatok. Seperti itu. Wa qala al-Imam Ahmad fi usulis sunnah. Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ahmad bin Hanbal. Pernah dengar nama ini? Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan di dalam kitab usulus sunnah. Kama fi kitab syarhi usul itikadi ahli sunnati wal jamaah. Li al-lalaka'i. Sebagaimana dinukil oleh Imam al-lalaka'i di dalam syarah usul itikad ahli sunnah wal jamaah. Jilid 1. Halaman 161. Apa kata Imam Ahmad? Wala yahillu qitalus sultani walal khuruju alaihi li ahadin minan nasi faman fa'ala dhalika fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat tariqi. Wala dan tidak yahillu tidak halal qitalus sultan memerangi penguasa, tidak halal memerangi penguasa meskipun penguasanya jahat. Meskipun ayah antum itu tukang nyolong, tukang makan riba, tukang minum khamer, tidak boleh antum memerangi ayah antum. Karena dia penguasa di rumah tangga. Penguasa di negara kita tidak boleh diperangi. Walal khuruju alaihi. Tidak boleh juga melakukan kudeta, pemberontakan. Baik secara fisik maupun verbal. Apa namanya? Ucapan ya. Agitasi. Memprovokasi rakyat. Li ahadin minan nas. Tidak boleh bagi seorang pun manusia. Untuk memerangi penguasa. Mengkudeta penguasa tidak boleh. Bagi seorang pun manusia tidak boleh. Faman barang siapa fa'ala dhalika melakukan hal itu. Fahuwa maka dia itu mubtadi'un. Seorang ahli bid'ah. Ala ghairi sunnah. Yang berjalan bukan di atas jalan sunnah wat tariq. Dan dia tidak berjalan di atas jalan yang benar. Gitu. Awas. Angger jenggote ngelawer katoke cengkrange mesti radikal. Pokoknya ngerti. Buktinya apa? Justru kita-kita orang ini yang paling sering memperingatkan umat dari bahaya radikalisme. Terutama para pemuda ini. Ya. TPA era melu. TPA enggak ikut. Lulus ikhra 6 enggak dia. Sebulan ikhra 2 tok, separuh tok. Ikhra 2 aja enggak lulus dia. Lalu masa remajanya, masa mudanya dipenuhi dengan apa? Kemaksiatan. Dia memiliki prinsip kecil dimanja. Remaja foya-foya, muda tua kaya raya, mati masuk surga. Gitu. Kemudian di akhir masa pemudanya dia bertobat. Mulai ikut pengajian. Delalah pengajiannya ketanggor kelompok radikal. Itu pengajiannya itu budino yang nesu. Gitu. Ngamuk mungkin negara ini sudah kerebobrok ini negara ini. Penguasanya orang cedok. Jadi aku harap ngapar tak linggis. Na'udzubillah min dzalik. Wong kok enek menungso kaya ngono. Enek wong kaya ngono kuwi. Tekor iki wong. Dan mereka jauh dari bimbingan ulama. Ya. Alumni Iqra 2. Belum ngerti prinsip akidah. Sudah berlagak seperti seorang mujahid fisabilillah yang siap untuk menikah dengan bidadari surga. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya orang-orang khawaris itu digambarkan mereka adalah orang masih bau kencur. Pemuda yang mentah secara usia, mentah pula secara ilmu, jauh dari bimbingan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Begitu. Ini nukilan. Ini hadis. Ini ucapan para imam sunnah yang selainnya kita renungkan. Saya tahu ada di antara antum yang mungkin saat ini masih terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Dan kepala ini masih dipenuhi dengan syubhat. Tapi yakinlah, syubhat itu rata-rata hanya mengkatanya atau berita atau ayat hadis yang tidak dipahami dengan pemahaman as-salaf. Dipahami dengan pemahaman sendiri. Yakinlah bahwa apa yang digariskan oleh para ulama sunnah di dalam kitab-kitab akidah itu sudah menjadi kebenaran yang final. Cukup kita berpegang dengan apa yang disepakati para ulama sunnah kalau kita ingin masuk dalam kelompok ahli sunnati wal jamaah. Kelompok orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Niat hati ingin membacakan beberapa dalil ya. Bentar-bentar ya. Jam berapa nasbahnya? Ya, sisa waktu yang ada sebagaimana biasa kita gunakan untuk membaca soal jawab. Oh ya, saya ada pengumuman bahwa sore hari ini salah satu jamaah kita ada yang meninggal dunia karena sakit ya. Antum kalau yang sering hadir ke Kaji Teko sejak dari awal-awal kita di Masjid Joglo, mungkin sering melihat bapak-bapak yang jalannya itu tertatih-tatih ya, menderita stroke gitu. Dia biasa duduk paling depan. Beliau meninggal sore tadi. Dan beliau sudah bertaubat dari berbagai macam kesyirikan kelenik yang dulu beliau anut. Kemudian beliau menunaikan umroh. Kemudian rajin mengikuti kajian sunnah. Qadarullah. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil beliau sore ini. Kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan husnul khatimah. Mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal kebajikannya. Dan mengumpulkan kita semua kelak di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh keridhaan insyaallah. Apa ini? Apakah menolak? Dari orang tua termasuk perbuatan durhaka. Oh, apakah menolak perjodohan dari orang tua termasuk perbuatan durhaka? Wah, panitianya kreatif ini sudah ditulis ulang di bawahnya nih. Yang ini saya tidak bisa baca, yang ini saya bisa baca. Yang ini versi panitia kayaknya. Kayaknya lo ya. Apakah menolak perjodohan dari orang tua termasuk kedurhakaan? Itu dilihat. Itu kasuistik sifatnya. Bisa jadi durhaka, bisa jadi tidak. Kapan dia menjadi durhaka? Ya kalau jodoh yang dipilihkan orang tua kita untuk kita itu adalah jodoh yang dilarang oleh syariat. Misalnya orang tua kita memaksa kita untuk menikah dengan orang kafir. Memaksa kita untuk menikah dengan orang Islam tapi ahli maksiat. Dengan wanita yang tidak berjilbab. Yang tidak memiliki rasa malu di hadapan kaum lelaki. Maka kita menolak dan itu tidak termasuk bagian dari kedurhakaan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu berusaha keras untuk memerintahkan kepada engkau melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya, sesuatu yang dilarang oleh syariat, jangan kalian taati, tapi tetaplah kalian berbakti kepada keduanya dengan baik. Kita diperintah untuk menikah dengan seorang wanita yang tidak berjilbab, dengan wanita yang ya tidak solehah. Atau wanita kafir. Atau sebab lain. Misalnya, apa ya sebab lain itu? Wengku nek rabi karo kae, utangi bapakmu dianggap lunas kabeh. Ya misalnya. Kayak kasusnya Datuk Maringgih itu misalnya. Kita boleh menolak itu. Jadi pernikahan hanya dijadikan ajang untuk pelunasan hutang. Nah, untuk bilah mendalik. Ngapain itu wiramiru nanggung utangi. Kau ngelunasi dengan cara menikah. Tapi bisa juga penolakan kita itu menjadi sebuah kedurhakaan. Kalau yang dipilihkan orang tua kita itu adalah wanita yang soleha, yang baik. Dan kita juga sudah tiba saatnya untuk menikah. Dan kita tidak memiliki uzur syar'i terhadap penolakan tersebut. Lah ngopo ora gelem yo pokoknya aku wegah. Lah ngopo kok wegah ya? Pokoke wegah. Urung minat aku. Lah nek ngenteni minat kapan? Ya sak jedule minat. Sak jedule minat iki. Terkadang kita harus memaksa diri kita. Karena menikah itu wajib, kewajiban. Ya. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa benci terhadap sunnahku, dia bukan bagian dariku. Terkadang kita harus memaksa diri kita ini. Satu, saya ingin memberikan pertimbangan kepada antum. Saya termasuk orang yang menikah atas pilihan orang tua. Iya, bukan saya milih. Yang milih ibu saya. Ada dua orang calon, Ibu saya milih ini, yang ini ditinggalkan, saya manut. Setelah itu nazar, yang menentukan lanjut dan tidaknya itu pun juga ibu saya, bukan saya. Dan saya belum melihat wajah calon istri saya, belum melihat wajahnya. Ya saya ini ki anakku papat iki. Iya, Wan. Dan ibu saya dulu dipaksa oleh kakek saya menikah. Ibu saya nangis enggak mau. Kata kakek saya kepada ibu saya, "Kamu nikah sama lelaki ini atau kamu minggat dari rumah ini atau aku sing minggat. Ayahmu yang akan minggat." Akhirnya ibu saya menikah dengan keterpaksaan. Keluarlah saya. Alhamdulillah gitu. Coba kalau ibu saya tidak dipaksa, aku ora tekan kene aku. Ora iso maca sarah kidah rosien. Mbuh ning endi ra mudeng aku. Enggak keluar ke dunia ini saya. Itu di antara hikmah. Ya. Jadi kalau pilihan orang tua kita itu sudah sesuai dengan kriteria syariat, sudah ada satu poin. Jadi tujuan dari nazar melihat calon istri itu ada satu titik poin yang membuat kita tertarik. Bismillah sudah saya niatkan ibadah begitu. Jangan dari 100 poin semuanya harus mencocoki kriteria kita semua. Nanti mati antum enggak akan dapat itu. Saya tuh ada 10 poin, semuanya harus cocok. Ya, warna kulitnya, jenis rambutnya, bentuk hidungnya, sikile kuwi mentong maling apa nyutang gangsir ya ta. Lembeane macan luwe apa blarak sempal, untune miji timun. Cantik jelita, muda belia, kaya raya, sweet 17 gitu misalnya. Ada satu poin saja ndak? Oh, sendam. Bukan begitu. Satu poin sudah ada yang membuat kita tertarik. Bismillah ya Allah, saya menikah, saya niatkan ibadah karena engkau. Nabi mengatakan, salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. Ada tiga kelompok manusia yang pasti ditolong oleh Allah. Al-mujahidu fi sabilillah. Mujahid fi sabilillah. Wal-mukatibul ladhi yuridul ada. Budak yang ingin menebus dirinya, ingin membebaskan diri. Wan-nakihul ladhi yuridul afaf. Dan orang yang menikah dalam rangka ibadah menjaga kehormatan diri. Menjaga kesucian diri dari kemaksiatan. Meskipun awalnya dia tidak cinta 100%. Cintanya itu mungkin sekian persen. Sudah ada satu yang membuat tertarik. Postur tubuhnya saya sudah oke. Okay. Yes, bismillah liane. Perkara rada piye-piye. Wah aku tak ora ini kok rada ora. Yes, kok merem ngono wae. Diniati ibadah karena Allah Ta'ala. Kalau kita menikah itu karena ibadah, nanti sewaktu-waktu ada masalah, Allah yang akan menolong kita menyelesaikan masalah itu. Itu jadi pertimbangan ya. Yang kedua, pertimbangan juga. Kalau pernikahan kita itu diridhai oleh orang tua kita, dan setelah kita menikah, kita tetap bisa berbakti. Ya, kita tidak dilenakan oleh istri kita, karena sebagian orang itu terlena dengan istrinya, melupakan ibunya, melupakan orang tuanya. Ini keliru. Ya. Kita nikah karena mendapat ridho orang tua. Setelah menikah kita pun tetap mendapatkan ridho orang tua. Kita tidak lupa dengan orang tua. Maka itu akan menjadi sebab besar kebahagiaan dan kesuksesan kita. Di dalam menjalani hidup di dunia ini. Dan juga di akhirat. Saya menyaksikan orang-orang yang hancur kehidupannya. Matinya su'ul khatimah itu adalah orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Memang orang tua itu kesannya itu rewel, sulit, maunya itu aneh-aneh, tidak konsekuen ucapan orang tua, kadang begini, kadang begono. Ya harus sabar. Ya, tapi kalau kita sabar berbakti kepada orang tua, maka kita akan menjadi orang-orang yang dipertuan agungkan di tengah masyarakat kita. Kata para ulama, man 'asha khadaman tahta qadami ummihi 'asha sayyidan liqaumihi. Ini kata para ulama ya, bukan ayat, bukan hadis. Man barang siapa hidup ya, membaktikan dirinya di bawah telapak kaki ibunya, maka kelak ia akan hidup menjadi seorang sayyid di tengah kaumnya, menjadi orang yang dipertuan agung di tengah masyarakatnya, dihormati oleh banyak kalangan. Karena dia mampu menghormati ibunya. Tapi kalau dia tidak mampu menghormati ibunya, masyarakat pun tidak akan sudi menghormati dia. gitu. Orang yang, wah, saya sudah cinta. Antum lihatlah. Orang yang, apa namanya, tidak menggubris nasihat orang tuanya. Orang tuanya, nak, jangan nikah sama itu, dia orang jahat. Enggak. Pokoknya saya sama dia ini sudah cinta mati. Saya enggak bisa hidup kecuali dengan dia. Kalau bapak, kalau ibu enggak mau ngasih restu, lebih baik saya minggat sama dia. Akhirnya dia nikah, apa namanya, kumpul kebo. Bahagia dia dengan suami pilihannya itu. Meninggalkan orang tuanya, hancur di rumah. Hatinya teriris-iris pedih. Cilik digede ke orang yang dibrojol ke bareng gede mong mamah hati ini wong tua. Ngerti ngunum bian tak pites. Gitu. Orang tuanya menangis, sakit, sakit-sakitan. Dia bahagia hidup dengan suaminya, dengan istri pilihannya tadi itu. Ya. Tapi yakinlah kebahagiaan dia itu tidak akan lama. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, dia sedang meniti jalan kehancuran. Dan ada yang dulu, waktu dulu saya masih kuliah itu ada pertanyaan masuk ke email. Sekarang kan gak ada bertanya lewat email. Gak ada toh? Gak ada. Weng itu tanya lewat email itu. Dia tanya begini, Ustadz saya itu, padahal waktu itu saya tidak menjadi Ustadz. Biji sekolah itu. Ustadz saya itu dulu pacaran sama adiknya ibu saya. Sama om saya, sama pak lek saya. Orang tua tidak mengizinkan kalau saya menikah dengan om saya. Padahal saya sama om saya itu sudah cinta mati. Akhirnya saya kawin lari dengan adiknya ibu itu. Setelah itu ibu saya sakit-sakitan mati. Dan saya hidup bahagia dengan om saya. Tapi saat ini rumah tangga saya hancur berantakan. Dan anak saya ada dua. Saya sangat menyesal terhadap perbuatan saya. Sementara ibu saya sudah mati. Apa yang bisa saya lakukan untuk menebus kesalahan saya? Itu sampai detik ini saya nggak bisa menjawab. Tanyakanlah kepada ustadz yang lain. Bagi saya itu teramat sangat berat sekali banget, nemen. Kasus yang horor. Dan setiap orang yang lebih memilih mengikuti perasaan hati dan meninggalkan orang tuanya tercapik-capik perasaannya, dia hanya tinggal menunggu saat yang tepat untuk menikmati kehancuran dalam kehidupannya. Ya, menikmati senang dengan kekasihnya itu hanya sedinorong dinotok. Wis toh, sudah banyak kejadian seperti itu. Tapi rata-rata kita kan hanya lebih memilih kepuasan sesaat. Berbeda dengan anak yang senantiasa lebih mengalah kepada orang tuanya. Hatinya sih hancur, tapi kan dia cik kuat, wong cik enom. Ya, apalagi kalau dia suka berzikir, insya Allah rasa sakit disengeni mboe, disengeni pae, itu bisa sedikit hilang. Apalagi kalau dia pinter mengingat-ingat jasa orang tuanya. Hilang itu, rasa sakit hati itu. Dan kelak anak seperti ini akan menjadi seorang sayyid di tengah masyarakatnya. Dan dia akan tidak akan ditimpa oleh su'ul khotimah. Kejadian ini saya amati tetangga kanan kiri, ya kenalan yang matinya itu memprihatinkan, menyedihkan. Itu ternyata masa hidupnya itu dipenuhi dengan kedurhakaan terhadap orang tua. Jadi kalau orang tua sudah memilihkan yang sudah baik dan kita enggak ada udzur untuk menolaknya, lebih baik turutono, diniati ibadah. Nek ra tresno insyaallah nanti suwe-suwe tresno witing tresno jalaran saka kulino. Ibu saya itu sampai sekarang sama bapak saya dan menyatakan tresno dan disampaikan ke saya, aku ki karo bapakmu tresno. Padahal dulu nangis-nangis dipaksa. Itu pelajaran itu. Pelajaran. Kok Siti Nurbaya kae ora, saya kurang begitu memperhatikan akhir kehidupan Datuk Maringge dan Siti Nurbaya ya, karena itu film jadul, saya enggak hobi. Dulu saya hobinya si Unyil sama Usra itu. Bagaimana adab-adab takziah kepada orang kafir? Saya tidak bertakziah ke orang kafir. Saya tidak bertakziah ke orang kafir. Adik mbah saya mati, saya enggak datang kok, Ben. Grenengi wong, greneng ana nek lambene kejurak, meneng. Mereka kan penganut mazhab lambeturah.com ya. Bener apa enggak? Saya enggak bertakziah ke orang kafir. Ali bin Abi Thalib. saat ayahnya meninggal, lapor kepada Nabi, wahai Nabi, orang tua yang kafir itu sudah mati. Kata Nabi, warri abaka, tanam ayahmu. Gitu tok Nabi. Nabi gak datang loh. Nabi cinta gak sama Abu Thalib? Cintanya luar biasa Nabi itu. Sampai di detik-detik usia beliau, di detik-detik sakitnya Abu Thalib itu, Nabi masih semangat untuk memberikan hidayah. Ya ammi kul kalimatan uhajulaka indallah. Wahai paman, ucapkan satu kalimat. Yang dengan kalimat itu, kelak aku akan memberikan pertolongan untukmu di hadapan Allah. Abu Thalib menolak. Disuruh mengucapkan kalimat syahadat. Menolak. Lalu mati. Nabi dilapori cuma, warri abaka, kuburkan ayahmu. Gitu tak wis. Nabi tidak takziah. Dan para ulama mengatakan, kalau tidak ada orang kafir yang menguburkan dia, baru boleh kita menguburkan. Sekedar menguburkan tok. Kalau sudah ana sing ngurus ya serasa. Ya. Begitu juga pernikahan. Coba antum ingat-ingat lah. Momen kelahiran, momen pernikahan, momen kematian itu adalah momen-momen yang identik dengan peribadahan agama masing-masing. Benar tidak? Kalau kita lahir ada syariat apa? Akikah. Ya, kasih nama, dicukur rambut, didoakan, disembelihkan, itu ibadah kita. Kalau nikah ada syariat enggak? Ada akad nikah, saksi, wali, ijab kabul dan seterusnya. Itu merupakan ibadah. Demikian pula saat mati. Ada ritual ibadah. Kita mandikan, kita kafani, kita solati, kita kuburkan, kan begitu. Tiga momennya adalah tiga momen yang berkaitan erat dengan praktek ibadah seseorang. Sesuai dengan agamanya masing-masing. Lantas di manakah batas toleransi itu? Lakum dinukum waliyadin. Silahkan lakukan praktek agamamu. Aku pun juga akan melakukan praktek ibadah sesuai dengan agamaku. Jangan paksa saya melakukan ibadahmu atau menghadiri ritual ibadahmu. Aku pun tidak memaksa engkau untuk melakukan ibadahku. Aku tidak memaksa engkau untuk kamu menghadiri ritual yang aku lakukan. Kan begitu? Benar apa kira-kira? Kalau antum hadir di pernikahan orang kafir, mesti ada pendito. Okay. Saya belum pernah hadir, tapi kayaknya begitu. Kayaknya kan begitu ya? Kita menikah kan mesti ada ustaz, ada kiai yang menikah kan begitu. Kalau orang kafir kan mesti ada juga toh. Tokoh agamanya datang, simbol-simbol agamanya dipasang, dikerahkan kan begitu. Masa kita menghadiri beribadahan orang kafir? Apalagi takziah, turut berbela sungkawa, ikut bersedih saya. Karena ini wong kafir mati. Masa begitu. Wallahu ta'ala. Kecuali kalau ini wong mati, wong kafir mati, urane sing ngurusi. Keler-keler ning dalan. Ya kita urusi. Ya. Sebagai sesama manusia. Ya, tapi untuk praktek peribadahan kita dilarang untuk berserikat. Wallahu ta'ala alam. Hukumnya memutuskan, lah terus nanti hubungan saya dengan sanak kerabat gimana? Itu masalah teknis. Masalah teknis itu bisa disiasati. Misalnya, antum punya saudara sepupu orang kafir nikah. Jauh-jauh hari sebelum dia nikah atau setelahnya datang. Kan gak harus ngepasi gitu. Pas ada acara ritual ibadah dia. Gitu. Masalah teknis itu bisa 1001. Bisa kita siasati. Jangan mempertentangkan syariat Allah dengan teknis ya. Kayak sering saya, gimana Ustaz, saya itu ada undangan untuk menghadiri ritual syirik. Kalau saya enggak datang piye, kalau saya datang gimana. Itu masalah teknis mas. Teknis itu alasannya bisa 1001. Pas ada acara syirik, antum bisa keluar. Diaturi rawuh, pangapunten nggih sesuk niku kula pas ada acara di luar. Di luar ngendi ya? Sekarepku. Arep luar ngomah, luar kebon, arep luar angkasa. Ya. Itu kan masalah teknis toh. Mudah ngonoe kok tak pikir ruwet. Nek arep bolos kerja ya nggak alasan pinteri raja mak bolos kesyirikan. Tuntal pikirane nak udzubillahi min. Penting kan kita tidak bohongan begitu. Hukum memutuskan hidup menyendiri dalam agama Islam. dikarenakan sangat sulit mencari hubungan pertemanan yang saling menghargai perasaan. Sedangkan saya selalu direndahkan di rumah. Di mana? Di mana saya berada. Ya. Ini karena suudzon saja. Banyak orang-orang baik di dunia ini. Saya pun pernah memiliki pikiran seperti itu. Sampai saya pernah mengasingkan diri di Gunung Selamat selama 3 hari. Sampai terbetik pikiran saya ingin seperti Juret sajalah. Buat musola di atas gunung, berteman ketek, ya, berburu dan meramu. Gitu. Tidak bergaul dengan manusia. Syukur ada transmigrasi ke Mars gitu. Misalnya. Tapi itu ternyata tidak benar, Mas. Itu ada peran syaitan di situ. Dan mungkin penjenengan ada sedikit kayak gangguan psikologi ya. Mohon maaf sekali. Karena tipe manusia itu kalau dilihat dari ilmu psikologi ada macam-macam. Ada yang, mungkin ini masuk kategori apa ya? Saya kurang ngerti ilmu psikologi. Introvert kali ya. Suka tertutup. Ya bawaannya tuh, wah aku nek ngomong aku mesti. Agak di sawang wong ini, wah kok gede ngeroh aku. Padahal gurunya wong ini tok. Enggak ya. Dulu waktu saya masih kecil di era tahun 90-an. Kalau ada orang ngelihat itu berarti nantang, berarti membenci. Itu yang terbetik di dalam benak saya waktu itu. Kelas berapa ya? Kelas 4 atau kelas 5 SD. Saya jalan di ruas kampung saya. Dari ujung itu ada anak laki-laki dari desa lain. Wallah saya enggak kenal. Dia ngelihat saya. Wah, saya merasa tertantang. Akhirnya saya jalannya tak bikin dekek begini. Saya jalan, dia juga jalan. Semakin mendekat gitu loh. Lalu mata kita itu bertemu. Karena sudah gengsi, saya enggak mau noleh. Saya tetap gini, jalan gini. Saya sudah mbatin, wah gelut iki aku. Barang tekan cerai kan, nuwun Mas, ngono kene. Ya, aku yang ngono. Ora sida gelut, padahal saya wedi aku jane. Waktu itu. Itu karena perasaan muncul karena suudzon. Ya, bacalah akhlak para sahabat bersosialisasi dengan manusia dan membaca hadis-hadis tentang keutamaan husnudzon. Husnudzon. Tidak semua manusia itu seperti itu. Terkadang antum menganggap orang lain merendahkan, padahal tidak merendahkan. Jangan memutuskan hidup sendiri. Itu berdosa hukumnya. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa dia membenci sunnahku, maka dia bukan bagian dari diriku. Harus diperangi perasaan itu dan yakinlah itu ada unsur syaitan yang menghembuskan ya perasaan-perasaan tersebut di dalam diri kita. Sering-sering antum berzikir Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan kepada jiwaku ketakwaan. Wa zakkiha, sucikanlah dia dari perasaan-perasaan yang tidak baik. Dari kotoran-kotoran yang jelek. Dari suudzon-suudzon, buruk sangka, hilangkanlah dari hatiku. Dari jiwaku. Anta khairun man zakkaha, engkau sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Karena engkau adalah wali bagi jiwaku dan pemilik bagi jiwaku ini. Harus ada upaya. Banyak kok orang bisa berhasil karena dia berusaha. Jangan menikmati perasaan ini. Perasaan ini jangan dinikmati. Jangan diuri-uri. Jangan dipupuk subur. Kata Hamdun Al-Qassar, salah seorang ulama ussalaf, "Idza zalla ahadun min ikhwanikum fatlubu lahul udhra ila sab'ina ma'adir." Jika engkau melihat satu dari saudaramu tergelincir melakukan kesalahan, maka carilah udzur untuk dia sampai 70 kali. Ya, teman kita belum ngomong apa-apa, baru melihat kita, wah, rasa seneng roh aku, ini sudah suudzon. Bahkan saya ketemu dengan orang yang sangat akut tingkat suudzonnya. Saya sama dia itu belum pernah ketemu loh. Jadi saya ditanya, lewat Japri. Kita belum pernah ketemu. Wallahi sampai sekarang belum pernah ketemu. Seingat saya ya. Kita satu alma mater gitu. Antum dulu sekolah mana? Antum rumahnya mana? Klaten. Antum dulu sekolah mana? Di sana. Wow. Itu alumni-alumni sana itu ngomong apa tentang saya itu? Mereka mesti mencaci maki saya ya. Loh, ini ngapa tau wong iki aku ngono? Ketemu urung, saya juga enggak kenal siapa dia. Tahu-tahu kok dia menuduh alumni-alumni sekolah itu semuanya itu sedang menggibahi dia. Padahal enggak ada yang menggibah. Ketemu aja enggak. Itu di grup itu dia ngomong, mereka-mereka ngomongin apa tentang aku. Loh, enggak ngomong apa-apa. Ah, yang benar kamu, jangan bohong gitu. Piye ta ki aku ngono. Tak gedeng aku. Itu karena suudzon, Mas. Ya, harus diperangi perasaan seperti ini. Saya hidup di masa kecil dalam kesendirian. Jadi masa kecil saya itu lebih suka menyendiri dulu. Sampai saya dimarahi sama ibu saya. Orang lain main, saya di rumah. Orang lain sepak bola, saya di rumah. Remaja yang lain tuh biasa jadi sinoman. Tahu sinoman? Yang suka menghidangkan itu loh di tempat orang hajatan. Itu pada ngumpul-ngumpul mereka bikin seragam sinoman. Saya enggak pernah ikut itu. Tidak pernah ikut. Misalnya ada 7 acara apa gitu. Ada tontonan rakyat. Para pemuda itu rombongan rame. Saya enggak ikut. Saya di rumah. Nah, siang hari saya ngarit. Pernah saya ngarit waktu SMP itu. Saya ngarit. Ngaritnya kan di pinggir jalan ya. Ngarit pinggir. Pulang sekolah tuh ngarit pinggir jalan. Dari sana tuh rombongan orang. Teman-teman sekolah saya mau les. Jam 12 pulang. Jam 1 mereka berangkat lagi ke sekolah les. Saya kan malu. Saya melayu yang tengah tebon. Di tengah kebun tebu itu loh. Setelah teman-teman saya lewat, baru saya ngarit lagi di pinggir jalan. Jadi masa kecil saya itu sendiri. Dalam sepi dan sunyi. Berteman krik, krik, krik, krik. Ya gitu. Iya. Pernah saya dimarahi mbah saya. Karena saya ngarit ke ora sergep gitu. Mbah, mbah. Lawang kulon iku kon ngarit, terus ngarit. Nek kancane do bal-balan kulon, mboten tahu bal-balan kulon neng omah. Mbah saya itu malah membela ya sing dodolan kuwi malah. Lah nek bal-balan nek ditekuni kan iso dadi juara le. Lah nek kowe mung dekem wae ngono kuwi. Walah mbah, mbah. Dan dulu kakak saya yang di Subyo-Subyo, kendel ya berani bersus ya. Saya kalau ada dayoh itu, saya ndelik lho. Misalnya saya main di MPR, ada dayoh dadah-dadah itu saya lari. Ndelik nang sentong terus nginjen dayoh sapa ya. Dan gelagat saya itu diketahui oleh ibu saya. Dimarahi saya. Nek aneng dayoh itu kamu harus bikinkan teh, nyalami, kayak gitu. Orang malah ndelik, kayak gitu. Tapi justru ketika saya dewasa, saya malah banyak bergaul. Meskipun masa kecil saya itu lebih cenderung celingus, takut dengan orang. Maknanya, Pak, maknanya kita bisa merubah diri kita selama ada keinginan. Dan itu ada dalilnya. Innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bitta'allumi. Ilmu itu bisa didapat dengan belajar. Demikian pula akhlak, karakter. Meskipun kita karakternya pendiam, kalau kita mau belajar ngomong, bisa kita merubah karakter kita itu. Keliru kalau orang mengatakan watuk. Kena ditambahin, nek-nek watak nganti mati ora bakal iso malih. Itu keliru, karena dalil mendustakan itu. Memang rata-rata orang terbawa wataknya. Tapi ada juga orang yang bisa merubah wataknya. Awalnya pemarah, dia jadi penyabar. Awalnya itu pendiam, gak mau bergaul, jadi gerapiak semana. Bisa. Selama ada upaya dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya. Jangan menyendiri, jangan. Karena secara umum saja ibadah kalau dilakukan sendiri tidak lebih utama. Benar gak? Antum sholat sendiri sama sholat jamaah. Mana? 27 kali lipat. Antum cari kerja makan sendiri. Gitu. Ya. Arab tulang-tulangan, raiso. Ini tembok. Kok tulang dewe? Gitu. Gak bisa. Antum rezeki, dapat rezeki dimakan. Antum dimakan istri, dimakan anak. Lebih berkah ini. Dimakan berjamaah. Apakah boleh jika safar anak dan istri naik bus dan suaminya mengikuti naik motor di belakang busnya? Nggo nek kecegat lampu merah njur piye? Kalau anak istri antum diganggu orang di dalam bis kepiye? Ya. Alasannya kenapa toh harus nganggo motor dhewe ngono? Saya harus tahu alasannya. Ora kok manan tiket, ya tuku tiket bis berangkat sebelumnya kan masalah teknis saja mudah itu. Kon dadak dhewe iki lho. Istrinya, anaknya naik pesawat, saya mengikuti di belakang pakai motor gitu misalnya. Misalnya. Idealnya orang itu senang safar dengan anak istrinya, kok malah senang dhewe ya? Wallahu a'lam. Dihindari. Karena Nabi mengatakan la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidaklah seorang wanita itu boleh bersafar kecuali harus disertai dengan mahramnya. Menyertai. Kendaraannya beda ya orang menyertai. Apakah santet itu ada yang memiliki efek selamanya? Dan apabila iman belum maksimal dan masih sesekali melakukan maksiat tetapi tetap ibadah rutin, apa tetap bisa kena santet? Nabi saja kena santet, apalagi kita. Dalam Sahih Bukhari, Nabi itu pernah kena santet, apalagi kita. Tapi jangan takut dengan santet. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada mereka, takutlah engkau kepada aku jika kalian orang beriman. Santet ada dan sudah berkali-kali kita sampaikan. Dalilnya Al-Quran Sunnah dan itu menjadi pondasi akidah juga. Kesepakatan ulama ahli sunnah sihir itu ada dan memiliki pengaruh secara hakiki. Bisa jadi membuat sakit, menghilangkan akal, bahkan bisa membunuh, dan bisa menceraikan antara suami dan istrinya. Silahkan nanti disimak ya pengajian yang pernah saya sampaikan, judulnya Santet, Tenung, Magic, lan Jengges. Coba cari di YouTube, nanti ada itu dalam bahasa Jawa. Itu ada definisinya, terus tata cara melindungi diri dari santet tersebut. Jika seorang ayah tidak apa ini? Tidak soleh, sering judi, minum khamr, dan terkadang dukun, apa boleh menyarankan ibu untuk minta cerai? Provokasi ya. Kalau dukun, dukun. Kenapa antum langsung mengambil jalan pintas seperti itu? Wis mak, cerai wae mak. Golek suami liyane mak. Sing ustad mak misalnya. Gitu. Kenapa tidak menempuh jalan misalnya memberikan peringatan, menasihati, mengajak ayah antum, mendoakan ayah antum dengan kebaikan gitu. Ya. Kenapa jalan itu yang harus ditempuh? Karena tidak setiap orang yang pergi ke dukun itu lantas otomatis menjadi kafir. Barangkali dia memang belum tahu loh. Wong sak jeki ra tahu salat, apa sak jeki tidak pernah ikut pengajian afwan, sehingga tidak mengerti hukum dukun, apalagi dukunnya menyamar dalam wujud seorang ustaz, dan banyak itu. Ya. Dukun yang menyamar dalam wujud seorang ustaz. Saran saya dihindari. Lebih baik mendakwahi ayah ya dengan sopan santun, dan rubahlah perilaku antum di hadapan ayah. Tunjukkan bahwa orang pengajian itu memiliki akhlak yang baik. Kemudian didoakan. Itu insya Allah lebih baik. Apakah khitan dengan laser itu tidak sah karena tidak keluar darahnya? Emang nek syarat khitan itu harus mengalirkan darah, syaratnya kayak beleh pitik ae. Tidak ada syarat harus mengalirkan darah khitan itu. Ya. Nara. Jadi khitan itu jangan disamakan dengan proses penyembelihan ya. Harus terputus urat darahnya itu malah ya tak ketok urat darahnya malah piye kuwi kok dadine ya. Mampir. Jangan disamakan. Antum sedang melakukan kias ini. Yaitu mengkiaskan proses khitan dengan proses penyembelihan. Itu tidak benar. Harus ditajamkan. Harus terpotong urat darahnya. Waduh. Dipotong urat darah. Ini jenengnya ngepok. Jenengnya. Itu menghancurkan masa depan anak. Kalau seperti itu. Iya no. Sampai terpotong urat darahnya. Ya. Jadi sah ya. Tidak ada ulama yang saya ketahui mengatakan kalau tidak keluar darah khitannya tidak sah itu. Sampai detik ini saya belum nemu pendapat itu. Itu harus segera antum menyahkan dari benak antum itu. Ya. Jangan diyakini sebagai sebuah keyakinan dan ideologi. Jangan meyakini satu ideologi melainkan kita tahu bahwa ideologi ini terambil dari Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Kalau tidak, jangan diyakini dulu. Kalau sudah jelas adanya baru kemudian diyakini. Apakah yang membedakan melaksanakan sholat karena kewajiban dengan sholat karena ketaatan? Mohon Ustadz mengisi kajian yang untuk akhwat Duga di Klaten kota atau Klaten sebelah utara. Kok ngongkon aku kowe? Ngongkon-ngongkon lho. Saya tuh sudah ngisi pengajian akhwat itu mungkin sebelum antum hadir di sini. Sejak saya masih kuliah tuh saya ada taklim khusus akhwat di Cawa sana. Sebelum jamaah ya, pengajian tuh sebanyak sekarang ini, dulu sedikit itu. Di Masjid Nurul Mukmin lalu pindah ke rumah, dari rumah ke rumah. Itu dulu ngajinya tuh dari ke rumah lho, sangkai randu ke masjid. Jadi masjid jurah itu. Pengajiannya dari rumah ke rumah. Kemudian berkembang menjadi Aisyah ya, Akademi Solehah yang awalnya ada di Gombang Cawas. Itu pesertanya masih banyak, alhamdulillah sampai sekarang jalan. Kemudian karena ada permintaan lagi, saya mendirikan lagi Aisyah yang kedua di Kalikotes, di TK Pelita Hati. Dua. Ada Aisyah satu, Aisyah dua. Dua-duanya jalan sampai sekarang, udah bertahun-tahun itu. Ya. Masalah saya tidak ngisi pengajian di Klaten Utara kan, tidak ada kewajiban harus ke Utara kan. Karena saya kan orang Selatan kan gitu. Rumah saya kan Bayat, dekat dengan Gunung Kidul. Ya. Ya terserah saya mau ngisi ke utara, mau ngisi ke timur gitu. Guyon ya saya Mas ya, jazakallah khairan atas sarannya ya. Mungkin satu saat bisa ngisi pengajian di Klaten Utara. Dan memang akhwat-akhwat ini butuh diberikan wadah. Agar mereka juga bersosialisasi antara sesama ummahat dan akhwat. Ya, biar ngerti, ternyata pengikut sunnah di Klaten ini ada atau sing wedok ya wan. Ternyata saya punya. Lah antum juga, saya saran ke antum ini, istri antum itu, antum aja main ke rumah teman antum yang ngaji. Kenalkan istri antum dengan istrinya teman antum. Biar mereka saling kenal mengenal begitu. Gitu ya. Syukur nanti ada acara khusus apa rihlah bareng keluarga ya. Itu yang dikaji, yang di Kalikotes pernah ngadain itu. Boleh enggak itu? Boleh. Sing penting aja mbraksasi ya ta. Ngorot-orot nu duwite. Setahun dua kali, setahun sekali atau 10 tahun sekali gitu. Piknik keluarga bareng-bareng ikwan-ikwan ini, ngajak anak istrinya kemana, yang istri ya di taruh kendaraan sendiri, yang putra sendiri. Seperti itu. Adapun mana yang membedakan sholat melaksanakan kewajiban dengan ketaatan? Ya, dua-duanya itu harus ada, diniatkan dalam hati. Kita melaksanakan sholat ini karena sholat ini hukumnya wajib. Dan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dan ketaatan itu tidak mesti berupa kewajiban. Ya, sunnah itu juga ketaatan. Antum puasa Senin Kamis itu ketaatan itu, sunnah. Ya, antum berzikir ketaatan. Semua ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah untuk meraih ridha Allah itu adalah merupakan apa? Ketaatan. Setiap kewajiban itu ketaatan, tapi tidak setiap ketaatan itu merupakan kewajiban. Kalau sholat yang wajib ya kita niatkan dua-duanya. Ini sebagai bentuk kewajiban dan sebagai bentuk ketaatan saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan sholat, dia melakukan sholat hanya karena pengen taat, bukan karena cinta kepada Allah, maka tidak sah sholatnya. Itu ibadahnya tidak ikhlas, itu keliru. Itu doktrin yang tidak berdalil. Ya. Jadi ibadah kita itu harus dikumpulkan antara sifat cinta, takut, dan rasa harap kepada Allah. Mahabbah, khauf, dan rojak harus seimbang. Kalau karena takut saja keliru, karena rasa harap saja keliru, karena rasa cinta saja keliru. Tiga-tiganya harus ada di dalam peribadahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.